Ela Carisma. Duhai sayangku, apa ngerti karepku? Aku pengin terus karo sliramu. Mendahau setino sak jam raiso lungo, sliramu sing tak angen-angeno. Duhai cintaku, apa ngerti pengenku? Aku iki kangen karo sliramu. Aku raiso turu, raiso meremotoku. Manis ya semu ngobati kangenku. Terima kasih. bersamamu.